Kita masih melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis nazar. Dan telah kita sebutkan tiga macam dari lima macam jenis nazar, dari nazar-nazar yang wajib untuk ditunaikan dan mana nazar yang tidak ada kewajiban untuk menunaikannya. Nazar yang pertama itu nazar mutlak, yaitu seseorang bernazar tanpa menyebut apa jenis perbuatan nazar yang akan dia lakukan. Maka yang pertama ini yang wajib baginya membayar kafarah. Dan kafarah sama dengan kafaratul yamin, kafar sumpah. Yang kedua, nadru al-lajaj wal-ghadab. Dan telah kita terangkan bahwa nazar ini dia statusnya seperti sumpah, di mana dia menyebutkan nazar tersebut untuk menguatkan sebuah ucapan, membenarkan, mendustakan, atau mengucapkan sesuatu agar bisa diterima oleh al-mukhatab. Maka nazar jenis yang kedua ini seseorang diberi pilihan untuk menjalankan nazar tersebut apabila nazar yang dia lakukan merupakan bentuk ketaatan atau membayar kafarah. Yang ketiga, nazar mubah, bernazar untuk melakukan sesuatu yang hukumnya mubah. Maka nazar tersebut merupakan nazar yang ditunaikan, dikerjakan selama tidak ada hal-hal yang menyelisih syariat. Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha apakah ketika dia membatalkan nazar tersebut dia harus membayar kafarah. Al-muallif menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa tidak ada konsekuensi apapun terhadapnya, dalam artian tidak ada pembayaran kafarah, berdasarkan hadis Abu Israil. Mayoritas para fuqaha mengatakan kafarah, kafarah berdasarkan umuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, nadrul ma'siyah. Nadru al-ma'siyah, bernazar untuk melakukan satu perbuatan kemaksiatan. Wa huwa ay yanzira fi'la ma'siyatin, yaitu seorang bernazar untuk melakukan satu perbuatan kemaksiatan. Ka nadri syurbi khamrin, seperti seseorang yang bernazar untuk minum khamr. Wan nadri lil qubur, bernazar untuk kuburan. Aw li ahli al-qubur min al-amwat, atau penghuni kuburan dari orang-orang yang mati, atau yang dianggap saleh. Wa sawmi ayyamil haid, atau dia bernazar untuk berpuasa pada masa-masa haidnya. Seorang wanita bernazar untuk berpuasa dalam keadaan dia haid. Dan wanita haid tidak sah baginya berpuasa. Wa yaumin nahri, atau bernazar untuk berpuasa pada hari Idul Adha, Idul Nahr. Fahadha an-nadru la yan'aqidu wa la yajibu al-wafa'u bihi, maka nazar ini hukumnya tidak sah. dan tidak ada kewajiban untuk menunaikannya. Li hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna ma'siyat Allah la tubahu fi halin minal ahwal wa la yalzamu bihi kafarah. Sebab bermaksiat kepada Allah merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun, dan tidak ada kewajiban kafarah terhadapnya ketika dia membatalkan, karena wajib bagi dia membatalkan nazar yang mengandung maksiat tersebut. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibn Ram Ibn Al-Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la wafa'a li nadhrin fi ma'siyah. Tidak boleh menunaikan nazar dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam hal kewajiban membatalkan nazar maksiat, itu adalah hal yang wajib. Namun ketika dia membatalkan, apakah ada kafarah? Nah, di sini al-muallif rahimahullah taala berpendapat bahwa tidak ada kafarah karena sudah menjadi kewajiban dia untuk meninggalkan kemaksiatan meskipun dia telah bernadar dengannya. Sebagian para ulama mereka mengatakan tetap ada kafarah. Sebab keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kafaratun nadri kafaratu yamin. Kafaratun nadr kafaratu yamin. Kafarah ketika membatalkan nadar adalah kafarah sumpah. Dan ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan pendapat bahwa membatalkan nazar maksiat harus membayar kafarah. Kafarahnya adalah kafarah sumpah. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarud dalam Al-Muntaqa dan Al-Baihaqi dari hadith Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, an-nadhru nadran, fama kana lillahi fakaffaratuhu al-wafa, wama kana lishaytani fala wafa'a fihi, wa alaihi kaffaratu yamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, nadhar itu ada dua macam. Maka apabila nazar tersebut karena Allah, yakni dalam bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kafarahnya adalah menunaikan nazar tersebut, menjalankan nazar itu. Namun apabila nazar itu untuk syaitan, nazar untuk syaitan berarti maksiat, fala wafafi, maka tidak diperbolehkan menjalankan nazar tersebut. Wa alaihi kafaratu yamin, dan yang wajib baginya membayar kafarah sumpah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Maka berdasarkan riwayat ini menunjukkan bahwa apabila seseorang bernazar untuk bermaksiat, maka yang wajib baginya adalah membatalkan nazarnya dan wajib membayar kafarah. Dan ini merupakan madhab yang dikuatkan oleh Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dan juga merupakan madhab Hanafiyah. Dan ini yang sahih dibangun di atas hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang jelas menunjukkan bahwa bernazar untuk syaitan tidak boleh ditunaikan. Namun yang wajib baginya adalah membayar kafarah sumpah. Yang kelima, nadhru tabarrur. Nazar untuk berbuat bir, ketaatan. Wa huwa nadhru ta'ah. Yaitu nazar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanadhri fi'li sholati was-siyami wal-hajj, seperti seseorang bernazar untuk melakukan salat, puasa, haji. Sawa'un akana mutlaqan am mu'allaqan ala husuli syai. Apakah ya, sama saja hukumnya kewajiban menjalankan nazar tersebut, apakah nazar itu bersifat mutlak, artinya tidak ada syarat tertentu, atau dikaitkan dengan terjadinya sesuatu atau satu amalan tertentu. Fayajibul wafa'u bihi in kana mutlaqan. Maka wajib untuk menunaikan nazar tersebut apabila nazar itu termasuk nazar mutlak. Wa inda husuli syarti in kana mu'allaqan, dan apabila syaratnya terpenuhi, jika nazar itu muqayyad, terikat dengan satu amalan atau satu kejadian, maka wajib baginya untuk menunaikan nazarnya apabila syarat itu terpenuhi dan terjadi. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah azza wa jal, maka hendaknya dia taat kepada Allah, yaitu menjalankan nazarnya. Al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, suwarun minan nadri alladhi la yajuzul wafa'u bih. Ada beberapa bentuk nazar yang tidak boleh seorang menjalankan nazarnya. Innan nadra alladhi la yajuzul wafa'u bih huwa nadrul ma'siyah. Bahwa nazar yang tidak boleh ditunaikan adalah nazar yang mengandung kemaksiatan. Wa hadza yatahaqqaqu fi suwarin minha. Dan ini yang dimaksud nazar untuk bermaksiat itu terdapat dalam beberapa bentuk. Di antaranya yang pertama, nadara syurbal khamri aw shoma ayyamil haidh, atau nadru syurbil khamri aw shaumu atau saumi ayyamil haid, bernazar untuk minum khamar atau berpuasa pada hari-hari haid sebagaimana yang telah kita sebutkan. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadits Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara ay ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepadanya. Yang kedua, an-nadhru alladhi yaqa'u lil amwati, bernazar untuk orang mati. Kayak yaqul, misalnya dia mengatakan, ya sidi fulan in radda ghaibi aw ufiya maridi aw qadaytu hajati aw qudiyat hajati falaka min an-naqdi aw at-ta'am aw ash-shama' aw az-zayt kadha wa kadha. Misalnya dia mengatakan, yakni datang ke kuburan, lalu dia mengatakan pada orang mati yang dianggap saleh, wahai Sayyid Fulan, in rudda ghaibi, apabila kembali ya keluargaku yang hilang, au ufiya maridi, atau saudaraku atau keluargaku yang sakit itu sembuh, atau hajatku terpenuhi, maka engkau akan mendapatkan bagian uang sekian. Orang mati dikasih uang atau makanan sesajen atau lilin atau minyak, demikian dan demikian. Ya, fahadha batil, maka ini batil. Atau dia peruntukan untuk orang lain tapi atas nama orang mati tersebut. Wa huwa syirkun akbar wal iyadu billah, ini merupakan syirik akbar, li'annahu nadhrun lil makhluk wa huwa la yajuz, karena dia bernazar untuk makhluk dan ini hal yang tidak diperbolehkan. Li'anna nadhar ibadah wa hiya la takunu illa lillah, karena nazar itu merupakan ibadah dan tidak diperbolehkan seorang melakukannya melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, idza nadhara ay yusrija qadran aw shajaratan lam yajuzil wafa'u bihi, apabila dia bernadar untuk memberi lampu di kuburan atau di pohon, maksudnya ada kepercayaan tertentu atau bid'ah, dia melakukan amalan bid'ah atau maksiat, maka lam yajuz al-wafa'u bihi, tidak diperbolehkan untuk menjalankan nazarnya. Wa yasrifu qimata dhalika lil masalih li'annahu ma'siyah wa la nadhra fi ma'siyah, maka biaya yang mestinya dikeluarkan untuk melakukan perbuatan kemaksiatan tersebut, maka itu diarahkan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kemaslahatan, karena itu maksiat dan tidak diperbolehkan bernadar atau menjalankan nadar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil haditsil mutaqaddim, berdasarkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, beberapa hukum yang berkaitan dengan nazar, dan dengan demikian kita telah menyelesaikannya. Berikutnya kita memasuki kitab yang ke-13, penjelasan tentang hukum-hukum seputar makanan, sembelihan dan berburu. Dan ini kitab yang ke-13. Kemudian setelah itu kita masuk ke kitab yang ke-14, kitab tentang al-qadha dan asy-syahadat, persaksian-persaksian, yang ini merupakan pembahasan yang terakhir dari kitab al-fiqh al-muyassar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk menyelesaikannya dan memahaminya, bukan hanya selesai tapi tidak paham, menyelesaikannya dan memahaminya. Nah, untuk persiapan apabila kitab ini telah selesai, kita akan masuki pembahasan sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, sampaikan dari sekarang agar antum mungkin butuh persiapan untuk menyiapkan kitabnya, dan kitab itu banyak insyaallah. Kemudian mungkin dalam satu pekan kita akan membahas dua kitab, sifat salatin Nabi, kemudian kitab ringkas tentang sirah, karena adanya permintaan dan karena tidak dibukanya pelajaran tentang sirah, kita membuka kitab sirah yang ringkas, pembahasan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Ibn Abil Izz Al-Hanafi, dan di sana ada syarah ringkas yang disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad Hafizullah Ta'ala. InsyaAllah Ta'ala kita akan membaca apabila telah menyelesaikan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar ini. Wallahu Ta'ala Al-Misawab. Sampai di sini wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tafadhalu Hafizakumullah.